الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. من فسر الدرر قال الشيخ رحمه الله: فصل في بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام. أصاب عن حكمة dan hukum-hukum yang terkandung di dalam kisah ini, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Minha anna minal hikmati fassallahu ala ibadihi naba al-akhyar wal-hujjar. Entah hikmah Allah adalah Allah mengisahkan kepada hamba-hambanya berita tentang orang-orang yang terbaik, juga orang-orang yang terjahat, akhyar dan fujjar. Liya'tabiru bihalihim wa aina wasalat bihim al-ahwal, supaya mereka hamba-hamba Allah itu mengambil pelajaran dari keadaan masing-masing kelompok ini, yang akhirnya mendorong mereka untuk semangat mengikuti jejak mereka, berbuat seperti perbuatan mereka, beramal seperti amalan mereka, dan menjauhi orang-orang yang fujjar dengan semua perilaku dan kebiasaan mereka. Ini tahdzir, ada terhib dan terhib. Begitu di dalam Al-Quran disebutkan orang yang jelek, kemudian disebutkan pula orang-orang yang baiknya. Ini buat hamba Allah misalkan demikian, ini untuk orang-orang yang memang ingin, yang betul-betul dia takut kepada adab yang pedih, orang-orang yang masih sehat akalnya, nah, yang masih hidup hatinya, ada orang-orang yang rusak. Nah, seperti dikatakan oleh Allah, saya berdaftar umang yaksa, orang-orang yang memiliki rasa khasyah itu pasti akan mengambil pelajaran. Dia lihat berita tentang orang-orang yang akhyar, dia meminta kepada Allah, kalau itu tidak ada pada dirinya, dia akan meminta kepada Allah supaya digolongkan kepada mereka, dibimbing untuk berbuat seperti mereka, masuk ke dalam rahmat Allah bersama mereka. Nah, kalau dia melihat orang-orang yang fujjar dan ternyata ada pada dirinya sifat-sifat tersebut, dia meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan minta kepada Allah supaya dihilangkan sifat-sifat tersebut. Punya orang-orang yang masih hidup hatinya, orang-orang yang masih sehat akalnya. Nah, wasil jannabuhan asqa, dan orang-orang yang celaka akan membiarkan demikian, tidak akan mengambil pelajaran. Lewat bacaan ini yang seperti ini, itu orang dahulu. Lewat ini tentang berita orang fujjar, itu kan para nabi. Nah, lihat orang-orang yang orang-orang yang akhir itu kan semua para nabi, orang terbaik. Lihat orang-orang yang fujjar itu kan zaman dahulu. Merasa tidak pernah ada khisal yang dilakukan oleh mereka ada pada dia. Ini orang yang maghrur. Nah, khawatirkan diri orang-orang yang seperti disebutkan oleh Allah, wasayjannabuhal asqa, dia akan menjauh orang-orang yang paling celaka itu akan meninggalkan yang demikian, tidak mengambil pusing apa yang dibaca. Kita yang seperti ini khawatir, ini yang seperti disebutkan oleh Allah, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, tidak akan beriman. Nah, orang-orang yang hatinya kaku, yang lebih keras dari batu, diberi peringatan, diberi nasihat, itu tidak akan mempan. Padahal batu itu sekeras apapun dia, ya, seperti yang dikatakan oleh Allah. Nah, tafajjaru minhul anhar. Nah, terbelah, lancar darinya air. Enam, di antara batu-batu itu ada yang yashaqqaqu fayakhruju minhul ma', ada yang membelah lewat air di sela-sela atau di lubangnya oleh air. Tapi kalau sudah hati itu keras, lebih keras dari batu, sangat sulit untuk mengambil kebakarannya. Nah, tidak ada yang bisa menghancurkannya kecuali nerakanya Allah. Wa'alaikumsalam. Qala wa minha Fadlul Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Keutamaan Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Haitsu ibtada Allahu qissatahu, dimana Allah memulai kisah beliau bima yadullu ala al-ihtimam bi sya'niha wal ma'tina biha, dengan hal-hal yang perlu, yang menunjukkan pentingnya untuk kita memperhatikan urusan kisah ini, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, wal ma'tina biha, dan itu punya perhatian besar terhadap kisah tersebut. Kadang-kadang di sebagian surat, di bagian akhir diletakkan oleh Allah, kadang-kadang di awal. Wa minha mashru'iyatul diyafah, termasuk di sini hikam ataupun hukum yang ada di dalam ayat-ayat ini, disyariatkannya menjamu tamu diyafah, memberikan jamuan. Nah, ya walaupun dia yang punya, nah, seadanya, ya. Nah, dan itu termasuk bahkan tanda orang yang mukmin beriman kepada Allah dan hari kemudian. Bahkan disyaratkan dalam beberapa hadis. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, wa anha min sunan Ibrahim al-Khalil alladhi amara Allahu bihadha an-nabi wa ummatahu, dan itu termasuk sunnah Nabi Ibrahim al-Khalil yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya. Ayat tabi'u millatahu, yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti millah beliau, ajaran hidup beliau. Wa sataha Allahu fi hadha al-mawdi' ala wajhil madah lahu wassana, dan Allah paparkan di dalam tempat ini dalam bentuk ini pujian dan sanjungan. Begitu. Nah, begitu datang tamunya, mungkin apa? Tidak ditanya oleh beliau apa keperluannya. Setelah itu, ini kebiasaan, ya. Nah, kebiasaan, dan itu memang adalah turun-temurun, dan itu yang kita kenal yang apa namanya di kalangan orang Arab seperti itu. Jadi bertamu, tamunya datang tidak ditanya. Kapan pulangnya Pak? Tamu itu biarkan dia puas dengan apa yang diinginkannya. Jadi setelah selesai dia kita menjamunya, baru tanya keperluannya. Biasanya kalau mereka orang Arab dulu 3 hari datang, baru dia setelah itu ditanyakan. Kira-kira ada yang saya bantu? Kalau kita kan enggak, begitu datang tamu, kapan pulangnya? Itu aib, ya aib. Makanya pada sebagai panitia. Nah, ingatkan, jangan tanya seperti itu, maksudnya kapan ceknya dari beli, jangan. Biar betah dia di rumah di sini, kita berusaha untuk jangan, begitu. Nah, baik, wa minha. Nah, itu biasakan juga dengan anak-anak kita. Tamunya datang dari jauh, amiknya, amehnya. Jangan dibiasakan tanya, ah, kapan pulangnya? Anji, cepetan, mah. Ama di sini terus ya. Ami di sini terus, jangan pulang-pulang. Nah, kalau gitu keluarganya buat di sini. Ya, menunjukkan kita punya antusias untuk memuliakan dia. Qala wa minha anna dhaif yukarram bi anwa'il ikram. Bahwa tamu itu dimuliakan dengan berbagai jenis pemuliaan. Bahkan di dalam apa? Tamu itu dhaif itu kal mayyit. Ini di apa kan, pokoknya dilayani sebagaimana mayat diperlakukan, dimuliakan, dimandikan. Artinya di oleh tuan rumah betul diagungkan. Bil qaul wal fi'li, dengan ucapan dan perbuatan. Nah, kalau dengan perbuatan, dengan ucapan jangan keluar kata-kata itu. Itu saja. Tidak dia membuat dia pecah, tenang. Dan dengan sikap. Dan biasanya itu mereka akan terkesan yang bukan hanya dengan apa ucapan, tapi yang dengan tindakan dan perbuatan kita. Bahkan kadang-kadang mungkin enggak betah itu juga karena perbuatan kita. Ucapan kita masya Allah, tapi tindakan kita rasa-rasanya membuat dia enggak betah dan ingin cepat pulang. Ini juga tidak. Tidak benar. Walaupun Allah wasafa atiyasa Ibrahim bi annahum mukramun. Juga karena Allah mensifatkan tamu-tamu Nabi Ibrahim itu sebagai orang-orang yang mukramun, dimuliakan. Ai akramahum Ibrahim. Ini dihormati oleh Nabi Ibrahim. Wa wasafallahu ma sana'a bihi min adh-dhiyafah qawlan wa fi'lan. Dan Allah sifatkan pula apa yang diperbuat oleh Ibrahim kepada mereka, nah, berupa jamuan dengan ucapan dan perbuatan. Mukarramuna aidan 'indallah ta'ala. Mereka juga dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawaran yang diajukan oleh Nabi Ibrahim itu, kata para ulama, kalimat yang diucapkan oleh beliau, qala ala ta'kulun, itu kalimat Arab. Kalimat Arab itu kalimat yang kalau dalam orang, di kalangan orang, termasuk bahasa tutur yang halus. Gimana caranya kita ya dengan bahasa kita, nah, tidak memaksa dia, tapi betul-betul menawarkan, membuat dia tenang dan merasa. Nah, kenapa? Mungkin kita bahasa silakan Pak, atau sambil, kadang-kadang kita, karena mungkin sesama kita sebaya atau apa, kadang lebih apa, cepat-cepat saja. Nah, tapi mending tidak sampai membuat dia tersinggung lah. Nah, dan juga ya, jangan sampai tamu itu dia taharraj. Ya, dia taharraj artinya dia merasa enggak enak. Ya, ini artinya kok dia, keberadaan dia seakan-akan menyusahkan tuan rumah. Nah, jangan sampai itu benar terlihat. Baik. Wa minha anna Ibrahim alaihi salam qad kana baituhu ma'wan lit-tarifin wal abyar. Bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam itu rumah beliau dahulu itu biasanya tempat singgah orang-orang yang lewat dan tamu. Ini luas ya. Nah, dan itu juga kebiasaan turun-temurun anak cucu beliau di Jazirah Arab. Ini mereka bukan orang-orang yang takut mau dirampok atau enggak. Bagi yang punya rumah di apa namanya, mungkin di apa, walaupun dia punya rumah besar atau apa, itu dari jauh orang sudah melihat lampu dia sengaja dinyalakan supaya apa, orang yang mungkin kesasar atau apa datang ke tempat dia, itu dia melihatkan. Ini kebiasaan mereka. Padahal baituhu ma'awad ni farikin. Farikin ini orang yang di malam hari ya, ya, di malam hari jalan karena mungkin kesasar itu perlu hajat, nah, melihat, mampir. Li'annahum dakhalu alaihi min ghairi istidan. Mereka masuk kepada beliau tanpa izin. Memang diberi enam ya, apa namanya, tempat mereka mau singgah, mau mampir, mau istirahat, silakan. Kayak kalau misalnya kalau sekarang ini kan lost man ya, nah itu kan kalau lost man kan harus membayar, ini enggak. Wa inna masalahu tariqal adab fil ibtida'i bisalam. Nah, tapi mereka apa namanya, salaku menempuh cara dia yang penuh adab di awal pertama kali dengan mengucapkan salam. Faradda alaihim Ibrahim salaman. Maka Nabi Ibrahim kemudian menjawab salam mereka, akmal min salamihim, lebih sempurna daripada ucapan salam mereka. Nah, wa antum ya, menambahkan wa antum qaumun muslimun. Li'annahu ata bihi jumlatan ismiyah dalatun ala syubut wal istiqrar. Nah, beliau mendatangkan kepada mereka, itu menjawab dengan jawaban jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu menunjukkan syubut wal istiqrar. Wal istiqrar, dan biasanya juga wal istimrar. Ini apa, faedah jumlah ismiyah dalam apapun juga, kalau misalnya diawali dengan kalimat isim fa'il ataupun yang lainnya, itu menunjukkan dia itu sebut perkara tersebut, sifat yang diinginkan itu adalah tetap, bahkan juga sebagiannya mustamir. Qala wa minha mashru'iyyatun tu'raf min man jaa, yani ta'aruf man jaa ila al-insan. Disyariatkan juga memperkenalkan untuk atau untuk mengenal siapa yang datang kepada orang. Artinya dia mengenalkan, memperkenalkan diri. Ausara lahu fihi na'utisal. Atau disyariatkan juga upaya untuk punya, artinya akhirnya menjadi apa, terjalin komunikasi. Apapun caranya, ya, entah dia memperkenalkan diri atau apa namanya, dia basa-basi lah. Yang penting ada, ada akhirnya na'utisal. Lianna fi dzalika fawaidu katsirah. Banyak faedahnya. Mungkin menambah kedekatan, kalau mungkin ternyata mungkin satu keluarga ya, ternyata punya hubungan kerabat, dan kita senang ternyata kita tidak sendiri pencil ini di kampung orang misalnya. Atau ternyata pernah itu dulu tetangga kita. Wa minha adabu Ibrahim wa lutfihi wa lutfuhu fil kalam. Santunnya, tata krama Nabi Ibrahim alaihissalam dan kehalusan budi beliau dalam berbicara. Aitu qala, ketika beliau mengatakan seperti dalam firman Allah, qaumun munkarun. Walam yakul angkartukum. Kalau misalnya saya tidak kenal Anda, itu kalimat itu kasar. Untuk bahasa di sini kalimat itu kasar. Saya tidak kenal kamu. Kamu siapa? Itu pertanyaannya. Nah, biasanya mereka ada yang saya bantu, mungkin ada, nah, itu yang mungkin lebih ringan deh. Ya kunal. Wabayna lafzain min al farq ma la yakhfa. Dua kalimat ini, antum qaumun munkarun dengan kalimat angkartukum, itu berbeda. Pemilha al-mubadarah ila diyafah wal isra' biha. Bersegera untuk menjamu tamu, ya. Dan mempercepat dengan berlama-lama. Ingatkan kalau kita punya keluarga, ya. Terus senang juga kalau istrinya punya kemampuan masak, ya. Masak kue ataupun ringan-ringan. Tampilan kerja cepat. Jadi ketika ada tamu sekian orang, siapkan, sudah ngerti pekerjaannya, tinggal di belakang, ya. Kalau tidak ada gula kurang, tinggal cari. Qala li'anna khairul bar ajilu. Karena sebaik-baik kebaktian, perbuatan yang takwa itu adalah segera, yang disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Artinya kebaikan-kebaikan itu apapun, sekecil apapun, kalau bisa dilakukan dengan cepat, cepatlah lakukan. Apalagi kini terkait dengan tamu. Kadang-kadang lupa sampai yang tamunya enggak sempat minum. Ya, di belakang dia dalam ngobrol ataupun, ya subhanallah, ini enggak layak yang seperti ini. Ya, usahakan artinya sebisa mungkin. Nah, ini penting. Yang kadang-kadang, ya apa namanya, bukan kadang-kadang, mungkin yang sering bertamu ke rumah, sering dapatnya cuma ngobrol tok dengan anak, ya, nggak sempat menyediakan apa-apa, itu udah buru-buru berangkat. Nah, ini usahanya antum yang punya apa, ya, diingatkan kepada yang di dalam. Walaupun artinya apa, tamu itu mungkin tidak mengharap, ya, tapi kita sebisa mungkin, ya, ada yang membuat dia betah, mungkin entah cerita yang lain ataupun ada hajat yang lain. Atau memberikan faedah yang walihada badara Ibrahim bi ikhbarin kira adiyafi. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim bersegera. Lihat, kalau kita lihat ijlin itu kan patung, istilahnya apa, bukan patung ya, anak sapi itu kan besar, lalu seukuran kambing lah, tapi begitu cepat untuk dihidangkan kepada tamunya, ini kan kesiapan, kan. Nah, artinya wallahualam bagaimana mereka sampai bisa artinya secepat itu, tapi yang jelas, nah, itu sudah matang dan tinggal disantap. Itu kan perhatian. Nah, ini yang juga kita harus latih keluarga kita untuk apa namanya, memuliakan tamu sampai seperti itu. Itu belum lagi kalau kita yang dari apa, seperti yang dikisahkan tentang Hatim At-Tha'i, ya, Hatim At-Tha'i yang menyembelih kudanya untuk tamu dari negeri Romawi yang ternyata minta kudanya. Raja, dia diutus oleh raja untuk minta kudanya, tapi oleh Hatim, nah itu disembelihkan untuk jadi makanan prajurit tersebut. Nah, qala wa minha anna dhabiha al-hadira allati fa'uddat li ghairi dhaifil hadir idza ju'ilat lahu laysa fiha aqal mihana bal dhalika min al-ikram kama fa'ala Ibrahim alaihi salam wa akhbara Allahu anna dhaifahu mukramun anna dhabiha sembelihan yang sudah ada yang sudah disiapkan. Ini bukan untuk tamu yang datang. Jika dibuatkan untuk dia, apa namanya, disediakan untuk tamu, nilai setiha akal wihada. Ini walaupun tidak ada padanya ini penghinaan sedikit pun. Ya, artinya kalau misalnya sudah disiapkan dan walaupun bukan untuk tamu, tapi bisa dihidangkan makanan-makanan lain, ya. Bisa yang bukan untuk tamu tapi dihidangkan untuk tamu, itu bukan penghinaan walaupun kecil, mungkin sudah bekas ya, atau apa, toples misalnya sudah berkurang ya, isi kaaknya, isi kuenya berkurang, atau nah apa namanya, kemudian bekas dalam kotak buat kita beli ternyata ada masih ada sisa kita hidangkan, itu bukan menghina tamu ya, bukan menghina tamu. Balzalika minal ikram, itu termasuk pemuliaan dari tuan rumah. Kama fa'ala Nabi Allah Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tamu-tamu beliau itu adalah makhluk-makhluk yang dimuliakan. Wa minha ma manallahu bihi 'ala khalilihi Ibrahim min al-karam wa al-kathir. Anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam sifat karam. Pemurah, dermawan yang sangat banyak, ya, sangat pemurah. Itu dikenal Nabi Ibrahim sebagai itu. Kalau kita misalnya anggap gimana, lihat anak cucunya, ya, orang-orang Arab terkenal dengan dermawannya. Walau kaum dzalika hadiran indah, dan itu ternyata semua ada di sisinya. Artinya kesiapan untuk menjamu tamu itu ada. Wa fi baitihi mu'iddan, dan di rumahnya tersedia. Nah, ini yang punya kelebihan harta ya, nah, bisa mungkin kalau kita yang serba, nah kadang-kadang ya, ini ada plus minus lah, tapi kalau sebisa mungkin, paling tidak kan teh manis dengan gula kan siap, teh dengan gula kan ada, atau paling tidak coffee mix siap untuk disuguhkan. Ada yang suka coffee mix lain-lain, kopi ringan. Nah,